Jadi mancing, bayarnya itu adalah masuknya. Dapat banyak diambil, enggak dapat ya, enggak dapat apa-apa. Sekarang apabila keadaan itu seperti ini, maka menilai harga itu berapa? Harganya tadi dikatakan 100 ribu untuk di lingkungan seperti kita ini, apakah layak? Itu semata-mata rekreasi mancing di satu tempat membayar 100 ribu. Itu satu. Yang kedua, yang dipancing. Yang dipancing gitu. Nah, kalau yang dipancing itu yang dari awal. Yang di awal itu adalah gitu. Semata-mata mainan. Semata-mata mainan gitu. Maka itu betul-betul unsur rekreasinya itu yang nyata. Tapi kalau yang dipancing itu misalnya ikan mujair yang besar-besar, ikan bandeng, ya, ikan yang kelihatan gitu ya. Nah, maka itu masih tidak bisa dikatakan ini semata-mata rekreasi. Ya. Nah, jadi itu. Kenapa? Karena uang ini bukan uang yang kecil di zaman kita, di lingkungan kita uang segitu. Kalau yang nanti yang hadir itu 100 orang, 100 ribu itu 10 juta ya. 10 juta itu bukan uang yang kecil, itu satu. Karena itu satu. Yang kedua, rekreasi di lingkungan kita banyak yang berbagai macam, nilainya tidak 100 ribu. Misalnya masuk ke Pak rekreasi yang baru di Surabaya ini, yang di dekat Bundaran Waru itu. Nah, itu enggak sama 100 ribu katanya. Nah, itu berbagai macam mainan ada di dalam katanya, gitu ya. Nah, saya baru dengar-dengar saja, tapi tidak tahu ya. Nah, terus hanya mancing 100 ribu itu berarti yang betul insya Allah tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau rekreasi saja, nah ini banyak syubhatnya dengan uang segitu, dengan hanya sekedar mancing. Mungkin nanti untuk hukum orang tertentu bisa. Misalnya apa? Orang yang kaya terus harus kepingin mancing terus nggak dapat apa situ aja lo uang 100 ribu aja, uang 100 ribu itu kita itu gampangannya untuk nyentil lalat gitu. Nah, kalau gitu mungkin orang tertentu itu rekreasinya, dan mungkin ada bukti nanti apa, nanti kalau dapat tak kasihkan siapa aja lah ya. Nah, mungkin gitu, jadi meremehkan masalah. Kalau gitu maka unsur rekreasinya yang sangat menonjol, maka untuk orang tertentu boleh, tapi hukum secara umum tetap tidak boleh. Nah, itu. Nah, kalau misalnya nyata bahwa itu rekreasi, nanti kalau yang dipancing itu ternyata ikannya enggak bisa dimakan. Atau ikan kecil-kecil yang ya orang yang punya uang sedikit aja ya enggak mau lah masak kayak gitu. Nah, maka itu adalah rekreasi aja. Nah, itu. Nah, berarti insya Allah yang lebih kuat adalah di sini yang mancing itu tidak boleh. Ya. Karena apa? Karena mengandung unsur ketidakjelasan.